Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith كتابullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah sudah cukup waktu berlalu dan sekian lama tidak berjumpa. Alhamdulillah malam hari ini bahagianya rasanya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu secara langsung, yang sehari-hari tidak selalu ada kesempatan yang Allah berikan. Lebih-lebih dalam situasi seperti ini yang kita sama-sama berusaha untuk sabar menjalaninya, maka momen malam ini adalah momen yang menggembirakan. Bertemu saja itu sudah sangat menyenangkan. Apalagi kita bukan sekedar bertemu, tetapi kita juga saling menyapa, memberikan salam satu dengan yang lainnya, saling bertanya kabar. Dan tentunya yang lebih dari itu, ada sebuah kesempatan dalam waktu yang meskipun singkat untuk kita bertadabur, mencerahkan, dan juga memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Sedikit demi sedikit, biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedikit itu ketika diamalkan Allah berkahi. Yang sedikit itu jika kita kerjakan akan mendatangkan sedikit lainnya sehingga menjadi banyak. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam proses dan praktek kehidupan sehari-hari, satu hal yang pasti dan itu sulit untuk dihindari, muncul dan terjadi hal-hal yang menyakitkan hati. Ada yang disengaja, ada pula yang tidak. Ada yang dilakukan oleh orang yang terang-terangan membenci dan memusuhi, tapi kadang-kadang muncul dari teman sendiri. Dalam lingkup keluarga, sebagai lingkup yang paling kecil, juga sering dialami hal-hal yang menyakitkan hati. Apalagi di luar lingkup itu, keluarga besar, lingkungan kerja, di tengah masyarakat dengan hidup bertetangga. Kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada, dan sekali lagi sulit, bahkan bisa kita katakan tidak bisa untuk dihindari. Nah, agama kita Islam mengajak dan mengarahkan untuk menempuh langkah yang terbaik. Menempuh langkah yang terbaik, yaitu berlapang dada. Rumusnya demikian, walaupun aplikasinya satu dengan yang lain tentu berbeda, sesuai dengan kadar ilmunya. Semakin matang ilmu seseorang, akan semakin mudah dia berlapang dada. Sebaliknya, ketika seseorang lebih sering mengalami kesempitan, itu sebagai alarm yang memberikan peringatan bahwa ilmunya harus ditingkatkan. Ilmunya harus ditingkatkan. Kita tidak sedang berbicara tentang orang per orang. Kita juga tidak sedang membahas objek di luar kita sendiri. Akan tetapi yang ingin kita sampaikan dan menjadi target adalah masing-masing diri kita sendiri. Jadi subjek dan objeknya sama. Subjeknya si A, objeknya dirinya sendiri, si A. Subjeknya adalah kita, objeknya juga kita sendiri. Nah, Islam mengajarkan kita untuk benar-benar berlapang dada sebagaimana yang diajarkan serta dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berlapang dada, masalah tidak akan berpanjang lebar. Masalah akan dinyatakan selesai-selesai, berhenti-berhenti. Walaupun orang lain menganggapnya mungkin belum, tapi paling tidak sudah tidak menjadi kepikiran lagi. Yang berlapang dada akan mendapatkan pahala juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berlapang dada akan dicintai dan juga akan disayangi oleh banyak orang, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan menyayangi hamba-hambanya yang mau berlapang dada dengan kenyataan-kenyataan pahit, hal-hal yang menyakitkan hati. Entah itu dalam bentuk omongan, orang berbicara tentang dirinya dan itu menyakitkan hatinya, dia anggap itu sebagai sebuah angin lalu aja, sudah lewat, selesai, pergi dan hilang. Diomongin tetangga, diomongin anggota keluarga, diomongin teman kerja, jadi bahan omongan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan bisa jadi omongan itu keluar dari keluarga inti. Seorang istri berbicara tentang suaminya di depan suaminya lagi. Dengan kata-kata yang kecut, kata-kata yang jelas menyinggung perasaan. Jika terbawa, rasa-rasanya ingin membela diri. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apa manfaatnya membela diri? Selama masih bisa berlapang dada, itu yang terbaik. Tentunya kita sepakat dan percaya bahwa di antara kita tidak ada yang lebih berat ujiannya bila dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didustakan Padahal yang mendustakan itu percaya 100% Nabi Muhammad itu orangnya jujur. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam disebut pembohong. Padahal mereka yakin satu huruf pun Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Beliau dikatakan orang gila. Sementara semua orang sepakat bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah sempurna akalnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai penyihir, ya tukang sihir, tukang tenung. Padahal mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru bertolak belakang dengan apa yang diucapkan dan dikatakan tukang-tukang sihir dan tukang-tukang tenung itu. Pelakunya bukan orang jauh, justru karib kerabatnya sendiri, paman-pamannya. Dan itu bukan sekali dua kali terjadi, tapi terus menerus. Itu bukan di balik layar, bukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia-rahasiaan. Itu mereka lakukan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak terpikir oleh kita hal itu bila terjadi, apa yang kita rasa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalaminya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara menjelaskan tentang Islam, di dekatnya ada pamannya yang selalu memberikan komentar hampir di tiap paragrafnya. Jangan percaya, ini kemenakanku, pembohong dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara itu tadi hampir-hampir tiap paragraf pamannya bilang, jangan percaya ya, saya pamannya ini, saya lebih tahu tentang dia daripada kalian. Kemenakanku ini pembohong, nggak benar dia. Pernah Nabi Muhammad marah? Tidak. Itu pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan Islam kepada tamu-tamu yang datang berkunjung ke Ka'bah, ke Mekah, melaksanakan manasik haji, datang dari berbagai penjuru. Itu dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk menjelaskan Islam, tapi dihalang-halangi. Dan salah satu bentuknya dengan cara seperti tadi, diikutin kemana aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi. Nabi Muhammad baru berbicara sedikit, jangan percaya, pembohong dia. Datang lagi, jangan percaya, pembohong dia. Langsung gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlapang dada menghadapi itu semua. Nah, kita sangat memerlukan sifat mulia semacam ini. Karena dengan memiliki sifat seperti ini, hidup itu pasti akan lapang. Hidup tidak terasa berat, tidak akan membuat penat, karena selalu lapang. Lapang itu longgar lah. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Madarijus Salikin bercerita tentang salah satu guru besarnya, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, pihak yang membenci dan memusuhi itu sangat banyak, karena beliau qawwalun lil haq, beliau lantang dan semangat untuk berbicara membela kebenaran. Yang tidak suka itu sangat banyak sekali, menjelaskan praktek-praktek kebatilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang membenci, yang memusuhi, yang memfitnah, yang menghasut, itu sangat banyak. Apakah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala membalasnya dengan sikap yang sama? Kata Ibnul Qayyim begini, wa kana ba'du ashabihi al-akabir yaqul, murid-murid seniornya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sering mengatakan wadittu anni li ashabi mithluhu li a'daihi wa khusumihi. Saya ingin sekali bisa bersikap kepada teman-teman dekat seperti sikap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada musuh-musuhnya, orang yang tidak sependapat dengannya. Maksudnya, kata Ibnu Qayyim, wa ma ra'aituhu yad'u 'ala ahadin minhum qat wa kana yad'u lahum. Syekhul Islam, kata murid-murid seniornya, tidak pernah kami mendengar berdoa kejelekan untuk seorang musuh sekalipun. Wa kana yad'u lahum, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau sampaikan dalam doa adalah kebaikan-kebaikan untuk musuhnya, untuk musuh. Ya, makanya sampai murid-murid sebenarnya mengatakan, saya ingin bisa bersikap kepada teman-teman seperti sikapnya Syekhul Islam kepada musuhnya. Lalu kepada musuhnya yang sangat baik kok. Apa salah satunya? Selalu mendoakan hal-hal yang baik dan positif. Kata Ibnul Qayyim, wajitu yauman mubashiran lahu bimauti akbari a'daihi wa ashaddihim adawatan wa adhan lahu. Wah, saya pernah, kata Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim sendiri adalah murid seniornya. Saya pernah itu datang menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan kabar gembira. Musuh besarnya mati. Orang yang paling membenci dan sering mengganggu serta menyakiti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mati. Apa sikap Syekhul Islam? Fanaharani wa tanakkarali wastarja. Saya justru ditegur dengan keras. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak setuju dengan sikap saya itu. Bahkan beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musuh besar. Thumma qama min fawrihi ila baiti ahlihi fa'azzahum. Enggak cukup sampai di situ. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah langsung siap-siap berpakaian yang rapi, beliau berangkat ke rumah duka. Menemui keluarga musuh besarnya tadi. Wa qala inni lakum makanah wa la yakunu lakum amrun tahtajuna fihi ila musa'adatin illa wasa'adtukum fihi wa nahwu hadzal kalam. Keluarga yang ditinggalkan yang sedang bersedih itu ditemui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya akan menggantikan posisinya. Apapun keperluan kalian yang perlu dibantu, saya siap membantu. Ini kepada keluarga orang yang memusuhi dan membencinya. Fasurru bihi wa da'au lahu wa 'azzamu hadhil hala minhu farahimahullahu wa radhiya anhu. Maka keluarga besarnya, keluarga besar orang yang meninggal tadi yang memusuhi Syekhul Islam itu sangat terlihat sangat bahagia dan mereka mendoakan kebaikan-kebaikan buat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka begitu tersanjung dengan sikap yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah merahmatinya dan meridhai beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini praktek nyata dari para ulama kita. Mungkin yang tergambarkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu orangnya keras. Kalau orang udah bicara Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, orangnya kaku. Bahkan sampai dikait-kaitkan serta dituduh sebagai orang yang meletakkan dasar-dasar pemikiran terorisme, akar radikalisme, itu selalu dikait-kaitkan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang tergambar begitu, Ibnu Taimiyah berarti keras kaku. Gitu. Tapi ini kenyataan, yang bercerita adalah murid seniornya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, itu juga masuk dalam jajaran muridnya Beliau menyatakan wa kana qadhi al-malikiyati Ibnu Makhluf yaqulu ma ra'ayna mithla Ibni Taimiyah harwadna 'alayhi falam naqdir 'alayhi wa qadara 'alaina fasafaha 'anna wa hajajana 'anna wa hajaja 'anna. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan pernyataan qadhi mazhab Malikiyah bernama Ibnu Makhluf, termasuk pihak yang kadang-kadang berbeda pandangan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan terkesan Ibnu Taimiyah itu dipojokkan, disudutkan. Tapi apa kata Ibnu Makhluf? Ya, yang dianggap berhadapan-hadapan ini. Kata Ibnu Makhluf, enggak pernah kami melihat orang seperti Ibnu Taimiyah itu. Susah rasanya menemukan orang seperti dia. Harradna alaih, falam nakdir alaih. Kami sudah berusaha untuk memprovokasi, membuatnya marah, membuat dia jatuh, difitnah. Falam nakdir alaih. Tapi kami tidak berhasil. Kami tidak berhasil. Tetapi wa qadara alaina fasafaha anna wa hajaja anna. Tapi giliran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang punya momentum, dapat kesempatan, dipercaya oleh penguasa waktu itu. Bisa membalas, bisa. Mampu melakukan hal yang sama dengan musuh-musuhnya sebelumnya, mampu. Tetapi apa katanya? Fasafaha anna wa hajaja anna. Ibnu Taimiyah memaafkan kami. Bahkan Ibnu Taimiyah bisa meyakinkan kami dengan pendapat-pendapatnya berdasarkan hujjah, berdasarkan alasan-alasan yang ilmiah. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Karena pada umumnya orang itu ketika dia tidak punya kekuatan, dia gak punya kemampuan, gak ada kesempatan, ya dia diem. Tapi kalau sudah giliran dapat kesempatan, dia punya kekuasaan, udah dia ingin menyerang lawan-lawannya. Ya, dia ingin membalaskan apa yang sudah dilakukan oleh mereka sebelumnya. Mumpung punya kekuatan, selagi ada kekuasaan. Umumnya orang seperti itu. Kalau punya kesempatan, membalas. Tapi Ibnu Taimiyah tidak. Rahimahullahu ta'ala. Ketika suatu saat, yang namanya dunia kan terus berputar ya, Ibnu Taimiyah pernah dipenjara karena hasutan-hasutan orang yang tidak suka. Tapi ada beberapa kesempatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipercaya oleh penguasa. Dipercaya oleh sultan. Sultan yang berkuasa waktu itu. Sultan yang berkuasa waktu itu menyampaikan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang sejumlah pejabat. Tentang sejumlah pejabat yang sebelumnya, artinya dulu, itu berbicara buruk tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada beberapa pejabat tidak suka kepada Ibnu Taimiyah. Wa annahum qamu 'alaika wa adzauka anta aydan wa akhadha yahuthuhu bidzalika 'ala an yuftiyahu fi qatri ba'dihim. Sultan yang berkuasa waktu itu menyampaikan itu, loh, orang-orang itu enggak suka sama Anda. Mereka itu yang berada di apa namanya? Di balik cerita Anda itu di penjara, Anda itu dijelek-jelekkan dan dijatuhkan. Bahkan memberi kesempatan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk mengeluarkan fatwa, sudahlah mereka dibunuh saja sejumlah pejabat itu. Artinya ini loh, ada kesempatan membalas. Kan itu. Ada kesempatan membalas. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tidak demikian. Bahkan beliau mengatakan, "Idza qatalta haula'i La tajidu ba'dahum mithlahum. Anda wahai sultan, kalau memutuskan untuk membunuh atau mengeksekusi mati mereka, enggak bakalan Anda menemukan pejabat-pejabat seperti itu lagi. Faqala lahu innahum qad adzauka wa aradu qatlaka miraran. Sultan terus mencoba meyakinkan, "Loh, orang-orang itu kan sudah mengganggu kamu. Berkali-kali itu mereka berencana untuk membunuh Anda wahai Syekhul Islam. Mereka itu sudah merencanakan berkali-kali membunuh Anda." Faqala Syekhu, "Man adzani fahuwa fi hillin." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Kalau mereka itu mengganggu saya maafkan mereka. Mereka saya halalkan." Artinya apa? Saya tidak akan menuntut mereka nanti di hari kiamat. "Tetapi wa man adzallaha wa rasulah, fallahu yantakimu minhu." Tapi kalau yang dia musuhi itu Allah dan Rasulnya, bukan pribadi saya, Allah sendiri yang akan menghukumnya. Bisa dipahami ya? Artinya kalau dia memusuhi pribadi saya maafin. Kalau mereka itu membenci diri dan pribadi saya, itu saya maafkan. Tapi kalau yang mereka benci, yang mereka musuhi itu Allah dan Rasulnya, biar Allah saja yang menghukumnya. Wa ana la antasiru li nafsi. Kalau saya sendiri, saya enggak mau membela pribadi saya sendiri. Enggak, kata Syekhul Islam. Wa mazala bihi hatta haluma anhum wa safah. Dan itu dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau memaafkan beberapa pejabat yang dulunya membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beberapa pejabat yang sudah terbukti menyusun rencana membunuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Itu rumusnya. Kalau kaitannya dengan pribadi saya maafkan. Tapi kalau yang mereka benci itu ayat Al-Qur'an, yang mereka benci itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar Allah saja yang menghukumnya. Biar Allah saja yang menghukumnya. Ini kan contoh nyata dari seorang ulama besar untuk berlapang dada, ya kan? Untuk berlapang dada, urusannya kan selesai, rampung. Bukan kemudian disimpan-simpan, bukan kemudian dipendam sampai 7 turunan, ya kan? Sampai kemudian menjadi salah satu warisan keluarga, ya kan? Warisan keluarga itu artinya anak-anaknya juga ngerti bapaknya sama orang itu nggak cocok. Akhirnya anak-anaknya juga sama-sama nggak cocok. Mereka enggak ngerti kenapa orang tuanya enggak cocok. Udah sepenting kita enggak cocok. Gitu. Turun temurun. Bukan harta bermanfaat yang diwariskan, tetapi dendam yang diturun temurunkan. Masalah selesai. Di contoh tentang berlapang dada. Contoh yang lain di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menceritakan, "Kana Abu Bakar An-Nahwi rahimahullahu taala al-mulaqab bil wajih la yaghdhabu qat." Orang-orang itu cerita, ada seorang ulama ahli nahwu yaitu Abu Bakar An-Nahwi, gelarnya Al-Wajih, orang yang terhormat, Al-Wajih. Kata orang, tidak pernah terlihat beliau itu marah, tersinggung itu enggak pernah. Kalau kita kan sudah sampai lupa berapa kali tersinggungnya, ya kan? Bahkan tiada hari tanpa terapa? Tiada hari tanpa tersinggung lah. Ada aja. Bahkan kita yang coba apa namanya, yang mancing-mancing biar kita bisa punya alasan tersinggung gitu. Fatarahana jama'atun ma'a wahidin annahu in aghdhabahu kana lahu kadza wa kadza. Orang kan viral tuh maksudnya. Orang itu enggak pernah marah. Siapa Al-Wajih? Abu Bakar An-Nahwi tadi. Ini sejumlah orang itu mereka taruhan. Kalau bahasa kita itu taruhan. Taruhannya ada satu orang siap membayar berapapun itu. Tapi harus membuat Abu Bakar An-Nahwi tadi marah. Artinya yo taruhan yo, kan itu. Nah, orang Jogja bilang totoan, itu Pak Sugeng ya. Wis totoan mau piye kan gitu. Piye? Gawe nesu wong kae. Nek iso nesu wonge pakai duit. Piro sak yuta misalkan. Pokoke gimana caranya orang itu dibuat marah? Akhirnya ini kan ulama ahli nahwu ya. Ulama ahli bahasa, bahasa Arab. Faja'a ilaihi fasa'alahu an mas'alatin fil arabiyyati fa'ajabahu fiya bil jawab. Terus ada satu dari mereka, orang tadi itu mereka yang sudah apa namanya berkomplot tadi ya. Itu datang menemui Abu Bakar An-Nahwi menanyakan mengajukan satu pertanyaan nahwu, satu pertanyaan tentang bahasa Arab. Fa'ajabahu fiha bil jawab. Diberi jawaban. Faqala lahu sa'il akhta'ta ayyuha syekh. Yang bertanya sebenarnya, wah jawaban Anda keliru loh syekh. Lalu dia nanya, dia yang nyalahin. Udah dijawab. Fa'a'ada alaihil jawaba bi'ibaratin ukhra. Abu Bakar An-Nahwi gak marah. Diulang lagi jawabannya, tapi menggunakan kata-kata yang lain. Menggunakan kata-kata yang berbeda dari yang pertama. Lebih ringkas, lebih padat lah. Diulang lagi. Faqala kadzabta wa ma araka illa qad nasita nahwa. Wah, kleru jenengan. Mosok jawabannya seperti itu. Tak pikir-pikir jenengan sudah lupa loh ilmu nahwunya. Dilecehin. Dihina. Kalau kita zaman sekarang udah kena gampar gitu kan. Orang nanya cuma ngetes. Iya kan? Udah gitu disalah-salahin lagi jawabannya. Udah disalah-salahin kita dihina lagi. Wah enggak becus kamu, ora iso misalkan. Faqala al-wajihu ayyuhar rajul, fala'allaka lam tafham ma aqulu lak. Kata beliau, begini saudaraku. Jangan-jangan kamu kurang bisa memahami jawaban yang saya sampaikan tadi. Faqala bala. Kata orang itu, paham, saya paham jawabannya. Walakinnaka tukhti'u fil jawab, tapi jawaban Anda itu salah. Enggak seperti itu. Faqala lahu faqul anta ma indaka linastafida minka. Kata Abu Bakar An-Nahwi, ini kan sebenarnya ngetes ya. Tujuannya itu. Kata Abu Bakar An-Nahwi, sudah gini aja. Kalau menurutmu bagaimana sih jawabannya? Saya juga ingin belajar dari Anda kalau begitu. Dipancing-pancing enggak marah-marah juga seperti ini. Iya kan? Dipancing-pancing enggak marah seperti ini. Sama seperti kalau kita punya satu keahlian, orang datang, coba tunjukkan sama saya kan, bisa. Wah, enggak kayak gitu. Nah, dia sendiri disuruh enggak bisa. Sudah, sekarang gini aja. Menurut Anda jawabannya seperti apa sih? Saya juga pengen belajar. Fa'aghlaza lahu sa'ilu fil qaul. Tapi orang tadi yang etok-etok ya, yang pura-pura datang bertanya itu justru ngomong enggak benar. Ngomongnya kasar sekali. Itu memang disetting gimana caranya biar Abu Bakar An-Nahwi itu marah gitu loh. Tetapi apa yang terjadi? Sudah dimaki-maki, dihina-hina. Fatabassama dhahikan. Abu Bakar An-Nahwi malah tetap tersenyum tertawa dia. Gitu. Wa qala lahu, kata Abu Bakar tadi, An-Nahwi, in kunta rahanta faqad ghulibta. Kayaknya kamu sedang taruhan ya. Gitu. Karena sudah mulai curiga, ini orang enggak benar nih. Kata Abu Bakar Nahwi, in kunta rahanta faqad ghulibta. Kalau kamu bertaruh, kamu kalah. Enggak berhasil, gagal kamu. Gini loh. Wa innama mithluka mithlul baqah yakni namusah saqatat ala dhahril fil falamma aradat an tatir qalat lahu istamsik fa inni uhibbu an atir faqala lahal filu ma ahsastu bika hina saqatti fama ahtaju an astamsika idha tirta idha tirti ya idha tirti ya. Begini loh, kamu itu seperti seekor nyamuk ya kan, menjatuhkan dirinya di atas punggung seekor gajah yang besar. Dia jatuhkan ini, plek. Ketika mau terbang, si nyamuk ini, nyamuk tadi ya, ada seekor nyamuk menjatuhkan dirinya di atas punggung gajah. Si nyamuk ingin terbang lagi. Si nyamuk bilang ke gajah, istamsik. Artinya, pegangan. Gitu. ambil kuda-kuda. Saya mau terbang loh ini. Faqala lahal fil, si gajah mengatakan, lah kamu jatuh aja saya gak kerasa kok. Buat apa saya persiapan kalau kamu ingin terbang? Artinya, kamu itu cuma seperti seekor nyamuk, saya gajahnya. Mau kamu obah-obahin kayak gini ya, gak pengaruh. Kamu pengen mancing-mancing saya biar marah, halah urusan kecil kayak seperti ini. Gak. Bukan tempatnya untuk marah. Ini juga contoh bagaimana para ulama kita berlapang dada. Berlapang dada, rahimahullahu ta'ala. Baik, ada lagi cerita yang lain, kenapa kita perbanyak? Ini sebagai contoh nyata. Bahwa salaf kita seperti itu. Nah tugas kita untuk menirulah. Berusaha untuk meneladani. Walaupun hari ini belum bisa, tapi paling tidak kita ngerti suatu saat harus seperti itu. Ya barangkali saja. Ketika kita mau marah, dada kita sedang sempit, teringat dengan cerita-cerita seperti ini. Oh iya ya, gak ada manfaatnya seperti itu. Atau mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang sempit dadanya. Ah iya kan, gak tahu kita. Mungkin ada di antara kita sedang jengkel, sedang marah. Ingat atau mendengar cerita-cerita seperti ini, ya betul juga ya. Ada seorang khalifah, gelarnya Al-Mu'tadid rahimahullah. Ibnu Jauzi menyebutkan, suatu saat Al-Mu'tadid, ini nama khalifah, gelar seorang khalifah, itu sedang duduk di atas singgasana, kursinya lah. Ada pelayan, wa khadimun min khadamihi biyadihil mazabbah. Fabainama huwa yadhubbu idharaba bin mazabbati qalan qalan suwatal mu'tadid fasaqatat. Jadi ada tukang kipasnya itu loh, raja ya. Ini tukang kipas ini. Enggak disengaja kipasnya ini kena topinya si khalifah itu, khalifah al-mu'tadid. Kopi apa tuh topinya penutup kepalanya jatuh, kena apa namanya? Kipasnya itu yang digerak-gerakkan. Wah, itu situasi saat itu langsung tegang. Wah, mati ini orang nih. Enggak sopan, ya kan? Sama khalifah kok seperti itu. Orang sudah pada ketakutan semua. Wal mu'tadidu ala halihi lam yataghayyar wa lam yunkir syai'an. Khalifah Al-Mu'tadid sendiri terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Bicara tidak, menegur tidak. Thumma da'a ghulaman faqala lahu hadzal ghulam qad na'isa fazid fi adadi khadamil madzabbah wala tunkir 'alaihi bi fi'li. Kepala pelayannya yang dipanggil. Kepala rumah tangga kalau sekarang ya. Kepala urusan rumah tangga dipanggil, sini. Ini tukang kipas ini kayaknya ngantuk dia. Capek. Jadi jumlah pelayan yang bertugas kipas-kipas itu ditambah saja. Shift-nya jangan terlalu lama. Karena mungkin personilnya kurang. Kan satu shift mungkin katakan 4 jam, 5 jam. Udah tambah aja personilnya. Satu jam sekali diganti. Bahasa kita seperti itu ya penjelasannya. Satu jam sekali diganti biar jangan sampai ngantuk. Ini tadi ngantuk dia nih. Wala tunkir 'alaihi bi fi'lih. Terus yang dia lakukan tadi, jangan terlalu dianggaplah. Jangan dimarahin dia. Kan itu. Kata ketika hal itu ditanyakan kepada Khalifah Al-Mu'tadid, apa jawabannya? Kata Khalifah Al-Mu'tadid, wa innama yanbaghi an yulhaqa al-inkar bil muta'ammid la bisahi wal ghalid. Kata Khalifah Al-Mu'tadid, padahal kan mampu ya. Khalifah loh. Kata beliau, yang ditegur dengan keras, yang dihukum itu adalah orang yang melakukan kesalahan karena disengaja. Kalau dia lupa atau tidak sengaja, ya sudah, dimaklumin saja. Ini contoh dari seorang khalifah. Kalau tadi para ulama, yang berikutnya dari seorang khalifah, artinya kita belajar dari orang-orang yang punya kedudukan, yang mampu sebenarnya, mampu, tapi ternyata tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi mereka rahimahumullahu taala berlapang dada. Nah, sekarang apa hikmahnya kita berlapang dada? Dan ini mungkin sekaligus sebagai penutup. Apa hikmahnya berlapang dada? Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ataka rajulun yashku ilaika rajulan, faqul ya akhi u'fu anhu, fa innal 'afwa aqrabu lit-taqwa." Ini ulama besar Al-Fudail bin Iyadh. Beliau mengatakan begini, kalau ada orang curhat sama kamu, ada seseorang curhat, mengeluhkan seseorang yang lain, sampaikan saja, berikan saran untuk dia, ya akhi, u'fu anhu, saudaraku, sudahlah, maafin aja dia. Bisa dipahamin ya? Jadi kalau ada orang datang curhat, menceritakan, mengeluhkan tentang si fulan, sampaikan saran, u'fu anhu, maafkan saja dia. Karena maaf itu sangat dekat dengan takwa. Artinya apa? Orang bertakwa itu akan memaafkan. Fa in qala la yahtamilu qalbi al-afu walakin antasiru kama amarani Allahu azza wajal. Kalau dia ternyata enggak terima saran itu, bahkan dia bilang, "Wah, enggak bisa hati ini untuk berlapang dada. Mau memaafkan susah, orang kayak gitu kok dimaafin. Saya ingin mengambil hak saya membela diri." Karena itu juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela diri. Apa kata Al-Fudhail bin Iyadh? Qul, sampaikan sama orang itu, "Fa in kunta tuhsinu tantasiru mithlan bimithlin, wa illa farji' ila babil 'afwi fa innahu babun ausa." Silakan. Tapi harus imbang. Mithlan bimithlin. Mithal itu semisal ya. Silakan membela diri, tapi jangan melampaui batas. Artinya kalau kamu dirugikan satu, ya kamu balasnya satu. Kalau kamu merasa disakiti dengan nilai dua, silakan bela dirimu dengan nilai dua juga. Tapi apa iya bisa seperti itu? Karena cenderungnya orang membalas itu lebih, ya kan? Kalau diomongin satu, balasnya dua, karena itu tadi nggak mau kalah. Ya. Dia ngasihnya tiga kata, kita sampai tujuh kata membalasnya. Ya kan? Kita dipukul, ingin membalas pukul, ternyata balasan kita itu sudah didorong dengan kebencian, sehingga kadarnya lebih dari apa yang kita rasakan. Maka kata Al-Fudhail bin Iyadh memberikan saran, ya udah sampaikan aja, kalau memang bisa mithlan bimithlin, artinya sebanding silakan. Tapi kalau kamu merasa enggak mampu dan itu memang farji' ila babil 'afwi fa innahu babun ausa. Maafkan saja. Kalau memaafkan itu apa namanya? Satu ruang yang sangat luas sekali. Fa innahu man 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Pertama, orang yang mau memaafkan dan memaafkan dengan cara yang baik. Bukan memaafkan tapi masih diiringi dengan kata-kata jelek. Ya, tak maafin, tapi kamu jangan, enggak seperti itu. Dimaafin. Memaafkan bukan untuk diungkit-ungkit dan diingat-ingat lagi. Memaafkan tapi tidak ada syarat-syarat yang dibuat lagi. Fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Satu. Yang kedua, wa sahibul 'afwi yanamul laila 'ala firasyihi wa sahibul intisari yaqlibul umur. Orang yang berlapang dada, orang yang mau memberi maaf, malam tidur nyenyak di atas tempat tidurnya. Sementara orang yang ingin membalas, enggak bakalan nyenyak tidurnya, mikir terus kanan kiri. Rugi sendiri. Tapi kalau dia berlapang dada dan memaafkan, udah malam tidurnya enggak, dia enggak mikir dia. Besok seger. Enggak kelihatan wajahnya memberitakan kebencian, ya kan. Wajahnya kayak layar iklan dia sedang dendam. Enggak. Orang yang berlapang dada dan memaafkan itu akan tidur nyenyak, tidur dengan tenang. Nah, ini semua ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullahu taala, adalah salah satu sisi ajaran Islam, yaitu akhlak yang mulia, sifat yang terpuji, yang sudah dipraktikkan oleh para ulama kita. Tidak usah kita terlalu terbebani untuk mengaplikasikannya secara luas tanpa batas, tapi coba kita praktekkan melalui lingkup yang paling kecil dulu lah, keluarga, suami dan istri lah, kita dengan anak-anak kita lah. Ya pasti adalah hal-hal yang menyakitkan hati, yang menyinggung perasaan, itu pasti ada. Tapi ya ini tadi contoh-contohnya, saya kira jelas dari para ulama kita, salaf kita, dimaafin aja, lapang dada. Ya kan? Suami istri kalau sedang gak cocok, malam juga gak nyenyak tidurnya. Ada yang masih bujang atau sudah keluarga semua ini? Kalau sudah keluarga semua, saya yakin sudah pernah mengalaminya seperti itu. Cekcok. Suami istri udah gak mau tidur satu ranjang, yang satu di kamar tengah, yang satu di kamar tamu. Dua-duanya sama-sama gelisah itu. Ya, dua-duanya sama-sama gelisah. Rugi kan? Rugi. Kan itu. Sama juga dengan orang tua dan anak, seperti itu juga. Nah, rugi. Tapi kalau sahibul afwi yanamul laila ala firasyihi. Orang yang mau memaafkan dan berlapang dada, dia pasti bisa tidur dengan nyenyak di atas tempat tidurnya. Wallahu a'lam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Singkat tapi perlu perjuangan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita bisa mempraktekkan dan mengamalkannya, karena itu untuk kebaikan dan maslahat kita sendiri. Ya kan? Supaya hidup itu benar-benar dinikmati. Tapi bukan cuma teori, prakteknya itu. Bukan cuma tulisan di bak truk bagian belakang, ya kan. Itu cuma menghibur diri, wis nengke opo sing diomongke wong misalkan, ya kan. Yang penting tenang. Oh, padahal setiap hari sambat juga, ya kan? Enggak, bukan seperti itu yang kita inginkan dan yang kita harapkan, tapi yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah ada praktek nyata dari kita. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.